Senga tuna moto abunza mongo elingi kolia kasi liboso sala mongo elingi kodefa kololo tango kufuta zambe azali osenga inga bitela monaye kili mozali osenga o tuna moto abunza mongo elingi kolia kasi liboso sala mongo elingi kodefa kololo tango kufuta.